بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوتي وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang mulia yang cerah ini, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa menjalankan apa yang telah Allah wasibkan kepada kita, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan berjalannya kita ke majlis ilmu termasuk minal asbab dukhulil jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sebuah perjalanan, yaltamisu fihi ilma, dalam rangka menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu din, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya menuju jannahnya, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah jami'an, kita sudah sampai kepada bab baru, halaman 134. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala: Babu qawlillahi ta'ala: Hatta idha fujji'a an kulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Surat Saba ayat 23. Nah, bab di dalam firman Allah Ta'ala: Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, yaitu hati para malaikat. Kata Syekh Shalal Fauzan: Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ay fuzzi'a an qulubihim, disebutkan di situ uzilal faza, dihilangkan al faza, an qulubil malaikah minal ghasy, minal apa itu ghasyah, ya, minal ghasyati, dihilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat. Allati tusibuhum inda sima'i kalamillah, yang menimpa mereka ketika mereka mendengarkan kalamullah, bil wahyi ila Jibril. Nah, yaitu firman Allah berupa wahyu kepada malaikat Jibril. Qalu madza qala rabbukum? Mereka berkata, ya, di antara malaikat-malaikat itu berkata, qalu madza qala rabbukum? Mereka berani bertanya ketika rasa takut di dalam hati-hati malaikat ini dihilangkan. Baru mereka bertanya, qalu madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan Rabb kalian? Nah, disebutkan di situ qalu ai qala ba'dhum li ba'dhin istibsyaran, yaitu berkata sebagian malaikat kepada sebagian yang lain istibsyaran, yaitu istibsyaran sebagai bentuk apa? Kabar gembira. Qalu madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan Rabb kalian? Qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Sebagiannya menjawab, ai qala Allahul haq, yaitu firman Allah yang benar, ya, yang hak. Wa huwal aliyyul kabir. Kata Syekh Shalal Fauzan, wa huwal aliyyul alladzi lahu uluul qadr wa uluul qahri wa uluul dzat, yaitu dialah Allah yang maha tinggi al-qadr, yaitu takdirnya. Nah, wa uluul qahri, yang maha tinggi kemampuannya, kekuatannya. Wa uluwud zat, dan yang maha tinggi zatnya. Al-kabir alladhi la akbar wa la a'zam minhu tabaraka wa ta'ala, yang tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih agung minhu, yaitu minallah, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini makna ayat. Munasabatul bab di kitab Tauhid, kesesuaian bab dengan kitab Tauhid, ya, hubungan antara bab dengan kitab Tauhid, anna fihi bayan halil malaika, di ayat ini ada penjelasan keadaan malaikat-malaikat Allah, alladzina hum aqwa wa a'zam, di mana mereka adalah makhluk Allah yang paling kuat. Wa a'zam, dan yang paling besar, yang paling agung. Nah, min 'ubida min dunillah, dari sesembahan selain Allah yang lainnya. Jadi malaikat-malaikat Allah ini memiliki apa? Kekuatan yang hebat, keagungan yang besar dibandingkan sesembahan-sesembahan selain Allah yang lain. Faidha kana haluhum ma Allah, maka apabila keadaan para malaikat, ya, kepada Allah, bersama Allah seperti itu, ya, mereka memiliki khasyah, ya, memiliki keagungan, kemuliaan, kekuatan. Nah, dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Ma dzukira min haibatihim minhu, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat-Nya, min haibatihim. Haibah itu kewibawaan. Nah, kemuliaan yang ada pada malaikat. Wa khasyyatihim lahu, dan rasa takut mereka kepada Allah. Fakaifa yud'auna ma Allah, ya, bagaimana kemudian mereka diibadahi bersama Allah, padahal malaikat-malaikat itu mempunyai rasa khasyah kepada Allah, rasa takut, kok juga disembah. Faghairuhum min babi aula, maka selain malaikat lebih-lebih mereka tidak pantas untuk diibadahi, tidak pantas untuk disembah. Nah, karena apa? Malaikat-malaikat sendiri aja memiliki rasa khasyah, ta'ziman lahu. Nah, memiliki apa? Pengagungan kepada Allah. Khasyah, ya, lillahi azza wa jal, memiliki rasa takut kepada Allah azza wa jal. Faghairuhum min babil aula, maka selain dari malaikat lebih-lebih mereka tidak pantas untuk dijadikan al-ma'budat, sesembahan sembahan selain Allah. Fa fi dzalika, maka ya, dari itu raddun ala jami'il musyrikin. Di sini ada bantahan kepada seluruh musyrikin. Alladzina yad'una ma'allah, di mana mereka beribadah kepada selain Allah. Man la yudani al-malaika, yang lebih rendah daripada malaikat. Nah, yang keadaan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah itu lebih rendah dari malaikat. Nah, ada yang patung, ada yang binatang, ya. Nah, ada yang bintang, matahari, gunung. Nah, man la yudani al-malaika, keadaan mereka dibawa malaikat. Ya. Bawa malaikat-malaikat Allah. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini wa huwal ali al-kabir. Naam, ulul qadar. Maha tinggi kedudukan Allah. Naam. Wa ulul qahri, maha tinggi ya kekuatan Allah, kemampuan Allah ya tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsyhi, Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Nah ya, wa fawqa kull makhluqat, dan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk-Nya. Tidak ada yang di atas Allah, tidak ada. Allahu fauqa kulli makhluqatihi. Allah itu paling atas di atas seluruh makhluk-makhluk-Nya. Wa huwa mustawin 'ala 'arsyihi. Dan Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Wa arsyuhu fauqa as-samawat. Dan arsy Allah itu di atas langit-langit yang 7. Wa fauqal ma', dan di atas air. Ya, arsy Allah itu di atas air. Barakallahu fikum. Tidak ada ya yang di atas Allah dari makhluk-makhluk-Nya, karena Allah ini paling atas di atas seluruh makhluk-makhluk-Nya. Dan arsy Allah ini adalah makhluk yang terbesar. Ya. Makhluk yang terbesar karena apa disebutkan di dalam hadis dan disebutkan di dalam ayat ketika Allah menyebutkan kursi Allah sebagaimana dalam ayat kursi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Jadi luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Ini kursi Allah. Dan perbandingan antara kursi Allah dengan arsy-Nya adalah kal hilqa idza nam wada'a fi sahra, seperti cincin yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Nah, jadi cincin kecil itu ibarat apa? Kursi Allah yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir, dan padang pasir itu ibarat apa? Arsy Allah. Nah, padahal kursi itu luas seluas langit dan bumi. Ya. Mungkin antum kalau disuruh nyari cincin di tengah-tengah padang pasir, nah, dilempar misalnya, cari cincin, ya, cincin emas 10 gram, wah, nggak ketemu-ketemu, karena apa? Masuk di dalam pasir tanah, barakallahu fikum, subhanallah. Dan yang memanggul arsy Allah adalah 8 malaikat, sebagaimana disebutkan dalam ayat, ya, yang besar-besar, malaikat Allah yang besar-besar. Di antara malaikat-malaikat Allah yang paling besar Jibril alaihissalam. Ya, Jibril. Nah, karena apa? Ketika disebutkan di dalam hadis, sayapnya Jibril ketika dibentangkan itu qad saddal ufuq, menutupi ufuk, cakrawala ini tertutup semua. Nah, jadi langit tertutup semua. Kalau sayapnya Jibril itu dibentangkan. Antum enggak kelihatan ini. Ya. Nah, besarnya. Nah. Barakallahu fikum. Makanya disebutkan di dalam ayat ini wa huwal ali al kabir. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Nah, akbar wa a'dham minhu tabaraka wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Dan masyaallah ya, kalau kita belajar ma'rifatullah di dalam usul akidah ahli sunnah, di antara pelajaran akidah itu ma'rifatullah, ya, mengenal Allah, mengenal asma wa af'al lillahi azza wa jalla, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, keagungannya. Nah, ketika seorang semakin tinggi ma'rifahnya kepada Allah, maka semakin kuat keimanannya kepada Allah dan semakin kuat dia dalam beramal ibadah. Nah, tapi bukan tingkatan ma'rifat ya. Tingkatan ma'rifat malah enggak melakukan ibadah. Justru tingkatan ma'rifatnya semakin hamba semakin tinggi, semakin kuat ya kepada Allah Azza wa Jal, maka dia semakin orang yang kuat imannya. Ya, sebagaimana apa? Salafun Shalih. Ya. Sampai mereka itu disebutkan beberapa salaf kita itu kalau membaca Al-Quran ada yang sampai menangis, bahkan ada yang sampai membekas, ya, bekas tetesan air matanya itu membekas karena seringnya menangis. Kita aja susah nangis kan, ya. Nah, dipukuli kita gak akan nangis ya. Ada apa susah nangisnya, masya Allah, salaf salaf. Di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala banyak ya min ubad as-sahabah, ahli ibadahnya para sahabat. Nah, ada yang mereka itu tidak diketahui manusia ibadahnya. Nah, tapi mereka beribadah. Mereka tidak menampakkan ibadahnya itu di hadapan manusia. Ya, ini ibadah-ibadah yang bukan sholat jamaah ya, selain itu maksudnya. Sodako, qiraatul Quran, naam zikrullah, misalnya, qiyamul lail, sampai qiyamul lailnya saja, nggak ada yang tahu kalau dia masya Allah, ya, qiyamul lail. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sampai kepada al-makna ijmali. Al-makna ijmali al-ayat, makna secara umum, secara global dalam ayat ini. Yukhbirullah subhanahu anil malaika. Allah mengkhabarkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang keadaan para malaikat. Annaha idha sami'atil wahya. Bahwasanya malaikat-malaikat itu apabila mendengar wahyu minallah, dari Allah ila Jibril, yang akan disampaikan kepada Jibril, fuzi'at inda zalika ta'ziman wa haibatan. Ya, mereka tiba-tiba apa? Mempunyai rasa takut. Ya. Tentang apa? Ketika mendengar inda sima'i kalamillah, ketika mendengar kalamullah, ta'ziman wa haibatan, sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan para malaikat. Nah, kemudian disebutkan di sini wa ra'dat hatta yusibaha mithlul ghasyi. Ya. Wa ra'dat hatta yusibaha mithlul ghasyi. Yaitu ketakutan. Ya. Sampai disebutkan sehingga menimpa mereka seperti orang yang ghasyi, orang yang benar-benar takut. Nah, ya. Gemetaran. Ya. Sampai-sampai kalau disebutkan dalam hadis. Nah, disebutkan di dalam hadis yang insyaallah nanti akan kita sampai di sana. Idza qadallahu al-amra fis samaa darabatil malaa'ikatu bi ajnihatiha. Apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, ya, Allah berfirman fis samaa, di langit, Dorabatil malaikatu bi ajnihatiha. Sayap-sayapnya para malaikat itu saling mengepakkan ketakutan. Ya, karena malaikat-malaikat itu ya punya sayap. Ya. Tapi jangan dibayangkan diserupakan dengan makhluk yang lainnya. Beda, ya. Jadi mereka gemetaran. Nah, kemudian wadarabatil malaikatu bi ajnihatiha. Nah, jadi sayapnya malaikat itu saling itu tadi bergetar, saling mengepakkan. Nah, barakallahu fikum. Mithlu al-ghasyi, seperti orang yang ketakutan. Fa idza uzilal faza min qulubihim, maka disebutkan dalam ayat hatta idza fuzzi'an qulubihim. Kata Syekh Shalih Fauzan, apabila telah hilang rasa takut min qulubihim, min qulubil malaika, dari hati-hati para malaikat, akhadu yatasaalun, kemudian mereka bertanya. Ya, ketika hilang rasa takut dari hati-hati para malaikat, akhadu yatasaalun fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Fayaqulun, kemudian apa? Dijawab oleh sebagian malaikat yang lainnya. Qala al-haq wa huwal 'ali, yaitu firman Allah yang hak, yang benar. Wa huwal 'ali, dan dialah Allah yang maha tinggi. Fauqa kulli syai', di atas semua segala sesuatu. Alladzi la akbaru minhu wa la a'zam, yang tidak ada yang lebih besar dan yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keadaan hati-hatinya para malaikat ketika mereka inda sima'i kalamillah, mereka ketakutan, ya, mereka ketakutan. Nah, jauhnya kondisi para malaikat dengan manusia, ya, manusia. Nasallah ayyu'inana alal khasyaihan, semoga Allah membantu kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Karena apa? Ketika seorang itu tidak punya takut, meremehkan maksiat, ya. Nah, atau besarnya apa? Roja, harapan. Nah, wah, insyaallah Allah Maha Mengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, ya, insyaallah saya nanti ahlul jannah. Iya, rasa takutnya nggak ada. Nah, orang seperti ini nanti menyepelekan, ya, menyepelekan syariat, menyepelekan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi, kecilnya rasa takut. Nah, khasyah. Sementara malaikat memiliki rasa khasyah yang tinggi. Ta'ziman lahu wa haibatan lillahi azza wa jal. Ya, memberikan pengagungan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disifati malaikat itu la ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas perintah Allah, dan mereka mengerjakan segala apa yang diperintahkan. Ini sifat malaikat. Nah, kemudian ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Raddu ala jami' firaqil musyrikin, bantahan kepada seluruh kelompok musyrikin. Allazina ya'buduna ma Allah, di mana mereka menyembah, ya, bersama Allah. Malla yudani al malaika, sesembahan-sesembahan yang di bawah malaikat kedudukannya. Wala yusawihim, dan tidak bisa menyamai para malaikat. Fi sifatin min sifatihim, dari salah satu sifat saja dari sifat-sifat malaikat, ya, enggak bisa menyamai. Sifat satu sifat malaikat saja dari sifat-sifat malaikat yang lainnya, enggak ada satu pun yang menyamainya. Nah, karena apa? Sesembahan-sesembahan musyrikin ini, masya Allah, ya. Nah, Allah musta'an, hadana Allah wa iyyahum, ya, mereka. Alhamdulillah kita itu bersyukur ikhwan, terlahir dari orang tua yang muslim, mukmin. Nah, iya. Coba kalau kita terlahir dari orang tua yang Buddha, Hindu. Nah, Allah Ta'ala, kita enggak tahu, ya. Makanya kita bersyukur kalau orang tua kita Masya Allah sudah muslim, ya, mukmin. Nah, nikmat, ya. Kita terlahir di atas hidayah, di atas Islam. Kalau kita melihat orang-orang musyrikin, ya, apapun agama mereka, Budiyun, ya, orang-orang Buddha, orang-orang kufar, ya, Yahud wa Nasoro, Yahudi, Nasrani, atau Hindu misalkan, apa yang mereka sembah? Sesuatu yang, ya, kalau kita yang sudah masuk Islam sudah ngerti tauhid, nah, ya, jauh, ya, apa yang mereka sembah. Nah, di bawah, ya, kedudukannya malaikat jauh. Mala yudani al malaika, wala yusawihim fi sifatin min sifatihim. Tidak bisa menyamai, ya, mereka tidak bisa menyamai satu pun dari sifat malaikat. Nah, kata, nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, nah, mereka tidak bisa menciptakan al-kitmir, al-kitmir yaitu kulit ari yang kulit paling tipis yang ada di tamar. Iya. Enggak bisa menciptakan ini sesembahan musyrikin. Menciptakan itu saja enggak bisa, apalagi nyamuk, apalagi lalat, ya, semut lebih-lebih. Yang seperti kulit ari saja. Nah, enggak bisa. Gimana bisa wong sesembahannya patung? Ya. Dewa. Pernah antum bertemu sama dewa mereka? Dewa yang kakinya panjang, apa? Tangannya banyak itu apa? Dewa apa itu? Ya, kan ada itu. Iya, tangannya kan? Tangannya banyak, ada tangan yang ini memberikan rezeki, yang ini memberikan apa itu kan? Macam-macam penafsirannya. Nah, syaitan ya, man. Syaitan itu, ya. Nah, dibodohi, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan faedah yang kedua, bahwa pertama bantahan kepada seluruh kelompok-kelompok musyrikin yang mereka menyembah bersama Allah, yaitu sembahan selain Allah yang lainnya. Beribadah kepada Allah tapi di waktu lain mereka juga berbuat syirik. Nah, ini bantahan kepada mereka. Yang kedua, isbatul kalamillah, isbatul kalami lillahi subhanahu ala ma yaliku bi jalalihi. Penetapan adanya kalamullah, yaitu sifat kalam bagi Allah subhanahu ala ma yaliku bi jalalihi, yang sesuai dengan kemuliaannya. Barakallahu fikum. Karena apa disebutkan dalam ayat ini? Madza qala rabbukum? Ya. Sifatul kalam. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala hu sifat al-kalam. Memiliki sifatul kalam. Naam. Kemudian yang ketiga, anna kalam Allah Subhanahu wa taala ghairu makhluqin. Bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Li'annahum yaqulun, ya, karena mereka ini apa namanya, para malaikat ini mengatakan li'annahum yaqulun madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Nah, lam yaqulu madza khalaqa rabbukum, ya, para malaikat tidak mengatakan apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Nah, masyaallah, faedah, ya, bahwa Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwasanya Allah itu punya sifat kalam, Allah itu berbicara, berfirman. Nah, dan kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk, ya, bukan makhluk. Nah, dari mana ini ucapan para malaikat, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian, ya. Jadi sifat kalam, Allah mempunyai sifat kalam berbicara. Nah, tetapi ya sebagian orang meyakini bahwasanya kalamullah itu makhluk. Nah, kalamullah itu makhluk. Ini qaulul batil. Kemudian yang keempat, isbatul uluwi lillah subhanahu fawqa makhluqatihi. Penetapan sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Di atas seluruh makhluknya. Nah. Tidak ada ya yang lebih tinggi dari Allah Azza wa Jalla, karena Allah na'am fawqa kull makhluqatihi, di atas seluruh makhluknya. Nah. Langit yang pertama ya, itu saja sudah tinggi. Nah. Ya, ada manusia yang sampai ke langit? Hah? Enggak ada. Ya, kalau sampai ke langit ketemu sama nabi-nabi, ya, al-anbiya war rusul. Nah, dan di langit itu ada pintu-pintunya, lahu abwab, abwabus samawat, ada pintu-pintu langitnya, pintu langit pertama, pintu langit kedua. Nah, ya, ini belum ada. Nah, nggak tahu pesawat apa yang belum ada yang sampai sana. Baru sampai bulan ya, betul ya, baru sampai bulan. Eh? Maret. Nah, wallahu a'lam. Iya. Kalau berita seperti itu kita tidak boleh mendustakan dan tidak boleh membenarkan. Kalau datangnya dari orang kafir, laisa indahu riwayah, tidak ada riwayat, tidak ada apa namanya qarina wal bayan, bukti. Nah, ada foto, ya foto yang bisa buat-buat. Nah, katanya mau pindah ke bulan, ya kalau bumi sudah penuh pindah ke bulan. Nah, ya, iya. Nah, ya. Saya nggak usah ke bulan, di bumi aja belum padat ya. Yang padat kan Jakarta aja ya, kalau di Indonesia. Jadi jajar aja masih banyak sawah-sawahnya. Nah, apalagi yang habis kena tsunami, kosong lagi kan. Iya. Baik, yang terakhir, isbat azamatillah azza wa jalla, penetapan keagungan Allah. Nah, Allah memiliki sifat a'zam, azim. Ya. Besar, Allah memiliki sifat agung. Nah. Baik. Di sana ada faedah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tis'an wa tis'in asma'an, man hafidha kullahu dakhala al-jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mempunyai 99 nama dan sifat, barang siapa yang menghafalnya, dan dia bukan hanya sekedar menghafal, tapi dia memahami, kemudian menghayati dan mengamalkan dari nama-nama dan sifat Allah, maka dia akan masuk jannah. Nah, ini termasuk apa? Di antara cabang-cabang tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat. Nah, ketika seorang dia memiliki tauhid rububiyah, ya, meyakini adanya, mengakui bahwasanya seluruh apa yang ada di alam semesta ini di atas pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang menguasai alam semesta ini. Ini tauhid rububiyah. Kalau hanya sekedar tauhid ini tidak menjadikan seorang itu muslim. Ya. seperti keyakinannya apa? Musyrikin dahulu yang hanya sebatas tauhid rububiyah. Tapi mereka apa? Tidak masuk Islam. Mereka tidak dianggap muslim. Bahkan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka apa? Belum mentauhidkan Allah dalam ibadah. Nah, harus seorang harus apa? Mentauhidkan Allah dalam ibadah, tauhidul ibadah atau disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, kemudian untuk seorang itu mencapai derajat keimanan yang tinggi, dia harus memiliki tauhid asma wa sifat. Ya. Harus memahami Allah mempunyai sifat ini. Kalau antum hafal masyaallah, ya. Kalau anak dulu pernah hafal. Pernah hafal karena di kampung dulu kan di musala itu kan zikiran pakai itu. Asma wa sifat. Allahu Sami'u Alim gitu kan. Nah, hafal. Nah, itu. Jadi khilaf para ulama. Jadi kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an 99. Ya. Tetapi 99 ini tidak hanya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihan. Nah. Sehingga minimalnya yang tersebutkan dalam Al-Qur'an seperti Al-Ali, Al-Kabir, As-Sami, Al-Alim, Al-Aziz, nah itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ya. Ya itu. Iya. Nah. Dibuat PR apa? Nah. Harus hafal, ya. Harus hafal. Nah, dan bisa digunakan untuk apa? Untuk tawassul. Ya. At-tawassul bi asma'i wa sifati wa sifatillahi azza wa jalla. Bertawassul ketika kita berdoa, bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah tadi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq. Nah, antum minta rezeki, sebut nama Allah Ar-Razzaq, Ya Razzaq. Nah. Ya. Nah. Ya Sami', Ya 'Alim. Barakallahu fikum. Karena apa? Di antara adab berdoa yaitu tadi bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adab, ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan antum ini urusan dunia saja, ya. Antum misalkan masih anak-anak, kalau mau minta sama uminya uang, langsung antum bilang minta uang. Nah, taruh tapi umiku yang cantik, nah, gitu. Nah, yang baik hati, saya mau minta uang nih buat jajan. Wah, umiknya sambil senyum, ya, masih. Nah, karena disebut namanya, disebut sifatnya yang cantik, yang baik hati. Nah, ini. Barakallahu fikum. Jadi Allah Azza wa Jalla, a'dham min sifatihi, lebih agung dari sifat-sifatnya daripada makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak semisal dengan makhluk yang sedikit pun. Ya, keagungan Allah jauh di atas makhluknya. Baik, barakallahu fikum. Isyaknya sekarang jam berapa? Hmm? 25. Baik, ana cukupkan sampai di sini. Allahu minkum wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.